Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih ala kulli hal. Wa na'udzu billahi min ahwali ahli dhalal, wa nusalli wa nusallim wa nubarik wa nu'adzim ala habibina wa syafi'ina wa nuri kulubina sayyidina wa maulana Muhammadin asliyil jamal wa mamba'il kamal wa mustaudail jalal wa ala alihi wa sahbihi bil ghudwi wal asal amma ba'du. Hadrotal mutaramin, para kiai, para sepuh, bini sepuh ingkang estu kula takzimi, para pejabat, sahabat, ingkang kersa rawuh, ingkang kula hormati, sahabat Banser yang saya banggakan, dan bapak ibu kaum muslimin wal muslimat, jamaah pengawasan haul kiai Dawamuddin ingkang mapan wonten pendiri pondok pesantren Maftahul Ulum. Leres Maftahul niku. Rowo manten. Om Branten. Alhamdulillahirabbil alamin. Wonten enjang menika kula panjenengan sami saged sesarengan rawuh pengaosan haul. Kula yakin sedaya ingkang rawuh insyaallah kepetang tiang ingkang sae. Sae napa awon? Awon napa sae? Kaya layatan nggih. Ingkang kula gadah keyakinan kula panjenengan sami saged rawuh merga sampun dipun kersakaken kalih Allah Ta'ala. Kathah tiyang sing awake sehat tapi nyuwun sewu mboten dikersakake Gusti Allah nggih mboten saged ngaji. Tapi kathah tiyang senajan awake lara sampun dipun kersakaken kalih Allah tetap mawon saged tindak ngaji. Kula niku seminggu sakit. Kali dokter keng mondok teng rumah sakit. Tapi saben di infus, infuse kula copot. Saben keng mondok kula mulih. Kula ditakoni kali dokter, kok mboten kersa mondok napa Gus? Mboten kersa nginep teng rumah sakit napa? Kula jawab, annasu yamutuna ala ma'asu. Seseorang itu besok akan dimatikan oleh Allah sebagaimana kebiasaan dia hidup. Tegese napa? Yen jenengan kebiasaane ngaji, insyaallah sesuk matine pas pengajian. Amin. Jenengan kebiasaane maca Quran, sesuk matine pas maca Quran. Ibu-ibu biasa ngrasani matine pas ngrasani. Ibu-ibu biasa ngonek-ngonekke bojone, sesuk matine pas ngonek-ngonekke bojone. Mila napa kula lara tetep mangkat ngaji, soale sesuk kula pengin kula pas ditimbali kali Gusti Allah, diceluk kali malaikat Israel pas kula ngaji. Awakmu biasa hadroan, so iso matimu keselken jimbe ini ki iso. Mila dipun syukuri alhamdulillah. Anane menungso iso niku mergo digawe iso kalih Allah kang maha iso. Anane menungso niku mampu mergo digawe mampu oleh Allah yang maha mampu. Menungso niku sifate ra iso apa-apa, Allah niku sifate iso apa-apa. Mila bapak ibu kedah paham bilih awake dhewe niki iso mergo digawe iso kalih Allah kang maha iso. Kula wenehi contoh, ibu, bu, pun kula tak ngaji jenengan lingguwe sak sekecane jenengan. Sing penting meneng sak sekecamu. Arepe lungguh lendetan ya ora apa-apa. Sikile tungkake slonjorke ya ora apa-apa. Biasane sing slonjorke tungkak niku wong ngelemu. Soale ra kuat nyangga bokong. Lah niku slonjorke kabeh niku. Jane ya ora apa-apa. Mung kula mbatin apa orang rumangsani tungkake meletek-meletek. Bu, kula wenehi conto bilih menungso niku ra iso apa-apa, Allah niku iso apa-apa. Turu niku gampang napa susah to? Sare niku gampang napa susah to? rata-rata jawabnya gampil. Tapi awakmu ora ngrasake le, berapa banyak orang yang tidak bisa tidur. Kaya kula niku turune namung teng mobil. Mila ngaten niku kula mboten mudhun mobil niku mergo turu. Soalnya kesempatan kula turu namung teng mobil. Kathah tiyang mboten saged turu, senajan to turu niku perkawis ingkang gampil. Mapan ning dhuwur amben, kasure kandel, selimute anget. Pun maca donga niku lho. Bismika Allahumma ahya wa bismika amin. Tapi nyatane kathah tiyang ketap-ketip mripate ra iso merem. Soale napa? Allah dereng ngersake jenengan iso merem. Tapi heran kula tiyang mriki terutama bapak-bapak nih. Lak ning dhuwur amben maca donga selimutan anget, matane ra iso turu, tapi lak ngrungokke khotbah Jumat ra maca donga matane turu. Lha lak kula takoni obat tidur sing paling mustajab niku napa? Khotbah Jumat. Mila kok niki kula ngaji ibu-ibu ngantuk pengen turu ra apa-apa niku nikmat mung kebangeten. Umpama kula ngaji jenengan turu ra apa-apa. Kula mung kemutan dawuh Imam Al-Ghazali, an-naumu akhul maut, tidur itu saudaranya mati. Mila kok kula ngaji jenengan turu berarti jenengan pengen cepat-cepat mati. Tenan le, aku ki wong ra iso turu. Kula mulih ngaji mun jam 3 isuk subuhan, bar subuhan ajeng mapan turu mangkat ngaji melih. Terus bendina ngoten niku, mila turu kula namung teng mobil. Mila bersyukurlah bapak ibu sing gadah kesempatan turu. Kula niku kelingan wali-wali jaman biyen niku ampuh niku salate mergo loro. Mangane titik, turune titik. Beda kali tiang sak niki, titik-titik mangan, titik-titik turu. Mila napa wong biyen niku luwih ampuh daripada wong sak niki. Soale wong biyen niku mangane titik, turune titik. Beda kali awake dhewe niki. Aku rasa mau subuh le. Aku poso aku. Ora usah. Ora usah we minggat kon aku poso kok ngene ning kono. Ora usah mau subuh. Kula niku diwangi poso Dawud mohon ra sekti-sekti apa meneh ra poso. Tapi kula gadah keyakinan wong niku lak gelem poso insyaallah sekti. Contone ula. Ula niku mangane sepisan poso sebulan. Mila cangkeme duwe upas. Beda kali wedhus. Wedhus niku cangkeme ora mandi, soalnya mangan terus. Mila lak awake dhewe gaweane mangan berarti kelase kaya wedhus ning kene. Kula niku biyen gelem poso mergo niku. Bayangke ula niku. Ula niku cangkeme mandi duwe upas, diwene upas karo Gusti Allah mergo sregep poso. Wedhus niku cangkeme mboten mandi, soale isuk mangan, awan mangan, sore mangan, arepe turu mangan. Mulai ibu-ibu nggih ngoten, isuk soto. Awan pecel. Sore rawon, arep turu Indomie, berarti kelasmu kaya wedhus. Napa buktine wedhus niku kalah sekti daripada ula? Jenengan dicokot ula karo dicokot wedhus kira-kira luwih bahaya pundi? Ula. Dicokot wedhus paling mung dekok tok. Bekas untu. Tapi lek dicokot ula niku biasane medeni. Jenengan pirsani, ana pitik disembur ula pitike mati. Ana wedhus disembur ula weduse mati. Ana bapak ibu kendal disembur ula, kaget biasane ngoten. Ana sing ana pak anak bayi ning kono. Kaget wong ula. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, kula wangsuli anane menungsa niku iso mergo digawe iso kalih Allah Kang Maha Isa. Anane menungsa niku mampu mergo digawe mampu kalih Allah Kang Maha Mampu. Ana cah nom-nom. Awakmu iki iso nguyuh ngono, ora kok mergo awakmu pinter nguyuh ngono. Wong nyatane kathah kok tiyang niku mboten saged nguyuh dibeto teng rumah sakit. Kula niku lak sering mangkat umroh, ngajak bocah wedok anake Kapolres Sleman ajeng mangkat umroh. Wong wedok niku lak ajeng mangkat umroh keng suntik meningitis, lanang wedok keng suntik meningitis. Syaraté suntik meningitis golek kartu kuning wong wedok niku lak kudu dites uyuwe, tes urin. Iki supaya iso iki meteng apa ora. Bocah niki ning kamar mandi 20 menit kon nguyuh ora metu-metu. Kulo takoni, "Dik, ngopo ora metu-metu ke toilet?" "Ngampunten Pak Kiai, uyuh kulo ora metu-metu." Lah kula ngomong goblok nguyuhe ra iso. Gantian kula kebelet nguyuh mlebu kamar mandi. Subhanallah, setengah jam kula ngeden yo ora metu-metu. Tak dendenke yo ora metu. Soale napa Allah dereng ngersake kula iso metu nguyuhe. Tak dendenke ra metu, akhire kula jengkel. Tak obat abetke yo ora metu. Iki ki ngopo? Akhire kula jengkel, kula selentik indase yo ora metu-metu. Wong Allah mboten ngersake. Ila awakmu lak nguyuh disyukuri tenanan, aja ngawur. Soale nguyuh ki nikmat. Salah siji syukure wong nguyuh niku napa? Ya cewek. Mila siksa kubur sing paling abot niku salah sijine napa? Mergo wong nguyuh ora cewek. Mila awakmu cewek, ora kok malah sangu ilmu tutul. Apa tutul-tutulke tiang listrik umpamane. Lah, sama hari ini kita bisa hadir niku nyuwun sewu. Ya mergo menti kersake kalih Gusti Allah. Lah Allah niku pun ngersake, ala napa to? Kula wingi dina napa niku? Setu. Kula niku pengajian sedina niku ping 4 beda provinsi. Lak mung Jawa, lak nang Yogyakarta, Jawa Tengah niku cedhak. Teng Lampung kalih teng Palembang. Patanggon. Niku lak nganggo nalar awake dhewe ora bakal tekan. Tapi lak Gusti Allah ngersake iso tekan. Lah kan ada Gus, napa mobilnya nyandak? Nyandak. Soale kula mboten ditumpakke mobil tapi disewakke helikopter. Lah Gusti Allah ngersake ya iso. Isuk jam 10 teng Lampung, rampung jam 12. Kula mangkat saking Jakarta jam 8 numpak helikopter teng Lampung. Teng Lampung budal teng Palembang teng Oku, numpak helikopter sak jam. Oku Selatan pindah teng Oku Induk. Balik meneh dalune ngaji teng Lampung. Lah kula ampun ngersake nggih enteng mawon. Sing ngersake manungsa mawon sewake helikopter kok apa meneh sing ngersake Gusti Allah. Mila awakmu nyantai wae le. Miniki ngaji sing tenanan. Wis soal rezekimu diatur karo Gusti Allah. Mila awakmu diundang ngaji rasa sekali-kali mikir amplop dosa. Ora isine salah. Awakmu diundang ngaji ki rasa mikir amplop. Soalnya awakmu kudu yakin sing mikir amplop kuwi panitia. Jadi awakmu rasa melu-melu mikir. Engko lak awakmu melu-melu mikir malah awakmu dikira panitia modar kowe malah. Lah aku ora tau mikir. Ya kowe disangoni ya ditampa ngono wae. Ora sangoni laporke polisi rampung to. Soale ngundang kiai ra disangoni iki melanggar KUHP pasal 378. Apa kuwi isine penipuan? Lah ngono kuwi. Dadi santai wae. Sakjane kula disangoni Gus tapi isine titik beda meneh pasale 335. Apa kuwi perbuatan tidak menyenangkan ngono kuwi. Lah Allah niku mun ngersake neng-neng mawon. Maka wonten kitab Hikam menika Ibnu Athaillah As-Sakandari nate paring dawuh. Arih nafsaka minat tadbir, istirahatkanlah dirimu dari ngatur. Menungsa niku ora usah kakehan ngatur. Urip niku wis ana sing ngatur. Menungsa sak madya nderek aturan. Ewadene kula teko mriki lak mergo kula manut aturane Gusti Allah. Mong kadang-kadang menungsa niku lali. Menungsa niku iso ngatur tapi keputusannya tetap di Allah. Kaya kula 2 bulan yang lalu saking Eropa, kula ngaji teng Belanda, teng Swiss, Belgia, Italia. Mulih tanggal 11. Ku teko Jakarta kudune tanggal 12 jam 3 sore. Kudune jam 5 sore kula mangkat teng Yogyakarta. Delalah napa, Pak? Manusia boleh berencana tapi Allah yang menentukan. Lah awakmu beda. Manusia boleh berencana tapi isi ATM yang menentukan. Oh, no. Jam 3 sore niku kudune pesawate mudun teng Jakarta, ternyata Jakarta niku bandarane kena badai. Kena angin puting beliung. Dilanjutke le puting beliung. Lah angin puting tok ra bahaya. Akhire napa? Sak jam teng langit Jakarta niku pesawate ra mudun-mudun. Akhirnya pilotnya ngomong, mohon maaf para penumpang pesawat yang terhormat, kita tidak bisa turun di Jakarta. Kenapa? Karena Jakarta dalam keadaan badai. Maka pesawat akan diturunkan di Surabaya. Menungso iso ngrencanake mudune teng Jakarta. Tapi Allah ngersake teng Surabaya. Ya rencanane menungso kalah karo rencanane Gusti Allah. Maka nyuwun sewu aja kakehan ngatur. Urip niku wis ana sing ngatur. Menungso sak madya dari aturan. Lah umpama nari napa nggih? Barometer awak kula niku, kula nglakoni urip kula niku abot. Soale urip kula niku mung entek nang panggung kali teng dalan. Tapi mergo kula pasrah karo sing ngatur nggih pun, abote kaya ngapa tetep mangkat. Suarane entek ya ora apa-apa, lek Allah ngersake ya metu suarane. Kula niku lak jarang teng omah, seminggu mulih, seminggu lunga baru mulih, rong minggu lunga nembe mulih. Mila nyuwun sewu, urip kula niku napa-napa cukup. Kurangnya mau siji, senajan to bojo kula ayu jarang kelon. Soalnya aku jarang ning omah. Mila begitu ketemu bojo kula seminggu pisan kula langsung matur, "Bunda, jamak takhir." Aku ngono kowe. Jamak takhir. Iki mbake ra birung iki. Oh, sampun, berarti ngerti jamak takhir. Sirung rabi sapa iki? Iki serabi kabeh. Rupa ngene iki ya payu. Ternyata kandhane bocah gelem selawatan bojone insyaallah lancar. Kaya kula iki sereng selawatan insyaallah bojo kula ya tambah. Amin ki sing banter. Gusti mitah rabi melih napa mboten nunggu takdir. Yen takdir ana kan aku ora iso nolak. Yen rono takdir ya aku gawe takdir dhewe ngom. Insyaallah bojo kula namung setunggal, Bu. Setunggal teng Yogja, setunggal teng Kendal, setunggal teng Lampung. Bu, jenengan nak karo wong rabi meneh niku sengit napa mboten to? Sengit matamu, matamu. Ku ngaturane Gusti Allah kok mau sengiti. Wong ya oleh kok. Sengit. Lah bojo kula alhamdulillah. Abah, setelah saya pikir-pikir, Bunda siap di madu. Subhanallah. Syaratnya apa, Bunda? Bunda mau di madu, asalkan Abah mau diracun, mau darah keras. Kula lak mbribik bojo kula niku, "Bun, awakmu kula jumatan ning masjid, anak kula sing kula keng ngomong. Siapa yang harus kita hormati? Ibumu, ibumu, ibumu, bapakmu." Mulih ka jumatan anak kula matur, "Sing kudu dihormati sinten, Mbah?" "Ibu, ibu, ibu, bapak." "Ibuke pira le?" "3." "Bapake?" "1." Berarti bapak siji, ibuke 3. Mulai kono ngomong mbokmu. Dugi griya anak kula matur kali mbokne, mbokne nembe rajang-rajang terong masak nggih santri. "Bun, bun, apa le?" "Ngandikane Abah teng masjid mau bapak siji ibuke 3. Kok bapak namung setunggal, kok Abah namung setunggal?" "Napa?" jawabane anak kula. "Dik, ini namanya apa? Terong. Jumlahnya berapa?" "1." "Kalau terong 1 mau dimakan orang 3 caranya gimana, Dik?" "Ya dipotong-potong, Bun." Kono ngomong bapakmu kere kere rasido. Iki wae kene ra usah. Oh, petok. Masa kon nguntal ngeser. Jadi yang terberat itu. Tapi kula meyakini lah Allah niku ngersake. Yo, pasti akan ada hikmah di balik itu semua. Ternyata hikmahnya napa, Pak? Besar. Besar, Pak. Akhirnya kelihatan mana orang-orang pembela Ahlus Sunnah wal Jamaah dan mana yang memusuhi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akhire hikmahe napa? Kula niku saged mangkat ngaji teng Belanda, Italia, Swiss, Belgia. Niku soalnya napa? Karena mereka heran delok model dakwah saya di dunia malam. Kula sesuk angsal undangan pengajian teng Texas, Boston, New York, Amerika. Itu gara-gara melihat gara-gara kula ngaji teng dunia malam. Majalah Reuters, wartawan Reuters dari Inggris datang ke Jogja. Mung mergo penasaran dengan dakwah saya di dunia malam. Kula sesuk bulan poso niku mangkat ngaji teng Canberra, Sydney, Australia. Mergo penasaran kali dakwah saya di dunia malam. Kula takoni, ini kan sesuatu yang berbeda. Nilai norma bertemu dengan dunia-dunia maksiat. Kok kemudian bisa? Di mana titik temunya? Kula jawab, "Kenapa Anda bisa melakukan itu?" Karena ini adalah ajaran tasamuh dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lah cara wong atos-atos niku kula diseneni selawatan kok di tempat maksiat. Kula jawab, larangane neng ndi? Sing ora oleh niku lak teng toilet, teng kamar mandi selawatan ora apa-apa. Lak teng kafe niku lak ana larangan to. Itu kan bajunya seksi, njuk ngopo? Mereka itu bukan bajunya seksi tapi salah kostum. Mbakne dhuwure 170 cm, pakaiannya namung 30 cm. Sehingga yang terjadi pakaiannya modelnya SMS. Apa kuwi SMS silite metu setitik. Itu kan zina mata sing kandha sapa wong mataku yo baik-baik saja. Ono ki wartawan nyetakon meneh le. Ono ki Gus Miftah berapa tahun di dunia malam di lokalisasi 14 tahun. Pengen apa mboten? Yo pengen. Aku ki normal kok aku. Lah njuk pripun? Yo ngempet. Masa kiai ngajengan. Ah, yo ora kepenak keprin. Ketok ndi sing mungsuhi ahlus sunnah ndi sing mboten? Lah wae dhewe wong ahlus sunnah niku ora kagetan. Lah wong-wong non ahlus sunnah niku lak kagetan, Pak. Didik-didik demo, didik-didik ngamuk. Mila kaya bocah-bocah wong-wong NU niku jarang sing kagetan. Lah wong sak niki lak nyuwun saya modele teng Jakarta niku. Salah didik demo ngamuk. Nggih napa mboten? Rumangsa bendera tauhid dinyek ngamuk, banser di demo. Lah njuk ngapa? Didik-didik takbir. Lah aku malah kupingku wedi. Kaya kula wingi mangkat ngaji teng Pekalongan ning dalan takbir, kaca mobil kula buka kula jawab, sami Allahu liman hamidah. Lah kono bengo-bengo Allahu Akbar kok. Allahu Akbar kula jawab, sami Allahu liman hamidah. Malah sopir kula jawab Rabbana walakal hamd. Malah kaya wong salat. Didik-didik ngamuk. Bancer wis dipenjara. Lah kan kok dipenjaranya cuman sebentar. Kan tipiring, tindak pidana ringan. Ya mung dilit. Di demo akhirnya teng Jakarta aksi bela tauhid demo. Wah, kita ya aksi bela tauhid topi ini la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kaose la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Punonguyo ora cewek. Alala. Kula niku wegah Pak lakon nganggo topi kaos ana tulisane la ilaha illallah. Ora kok kula mboten tresno kali la ilaha illallah. Wong alaiha nahya wa alaiha namut. Ora mungkin awake dhewe niku lepas saka la ilaha illallah. Tapi napa kula kok mboten purun nganggo atribut-atribut model ngoten niku. Soale saya khawatir tidak bisa menjaga kemuliaannya. Lah kula nganggo kaos la ilaha illallah, nganggo topi la ilaha illallah niku lak mlebu toilet kudune dicopot to. Nggih napa mboten? Lah niki mboten kok nganggo bendera la ilaha illallah ngalor kidul digumbar tabitke. Begitu lungguhan dingge lemek lak bosok bokonge kuwi. Kula bangsa latah-latah ngoten niku mboten seneng. Kula niku mbiyen duwe akeh ana tulisane Allah. Larang niku regane ana tulisane Allah niku kula weneke almarhum kentus soalnya kula khawatir ora iso njogo ndelalah kula ngising kula nguyuh ora tak copot dosa mergo ana kalimat Allah sakniki kok latah banget mila kula pesen kali Bapak Ibu Kendal jenengan lak gawe undangan manten niku ora usah ditulisi ayat Quran kula sengit kula gawe undangan manten ditulisi wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum pentinge ki apa. Wong undangane bar diwaca ya nyatane diguwak ora disimpen. Nggih napa mboten? Ah nggih sing penting niku undangan manten acara apa, tanggal pira, dina apa, jam pira. Ngisore ditulisi mohon 200.000. Rampung to. Sapa sing kandha mohon doa restu? Wong nyatane salaman direstoni tok ora ngamplopi ya merengut kok ngopo. Oh gaweane mohon doa restu. Mohon 200.000 niku. Lawae dhewe aksi bila tauhid ora usah demo cukup tahlilan afdhalul dzikri falam annahu la ilaha illallah niku aksi bila tauhid saniki rumangsa ulamae kriminalisasi demo Jakarta lawae dhewe mboten aksi bila ulama niku ora perlu demo cukup manakipan aksi bila nabi ya ora usah demo cukup maulutan selawatan nggih napa mboten. Aksi bela negara ora usah demo cukup istighosahan kan ngoten kepenak saniki begitu kula ngomong ngoten diprotes meneh yasin oleh yasinan ra oleh tahlil oleh tahlilan ra oleh solawatan ra oleh lha diteruske jumat oleh jumatan ayo matamu. Wong gara-gara aneh ra oleh. Selawat niku urung diwaca le. Lak wis diwaca jenenge selawatan. Yasin niku urung diwaca, lak wis diwaca jenenge yasinan. Tahlil niku urung diwaca, lak wis diwaca jenenge tahlilan. Masa gara-gara aneh ra oleh engko sarung oleh. Sarungan ra oleh. Katok oleh. Katokan ra oleh. Ki mending kotang oleh. Kotangan ra oleh. Ya kewer-kewer. Engga kula terangke niku. Haul ra oleh sak piturute. Mila dadi wong kaya awake dhewe niku bermadhab bermanhaj ahlu sunnah wal jamaah, insyaallah manhaj terbaik. Amin. Soale napa wong ora kaku-kaku. Kaya sakniki lak napa-napa disikapi kanthi kaku. Niko, saatnya kita kembali kepada Al-Qur'an. Saatnya kita kembali kepada Al-Hadis. Sing bengok-bengok ngoten niku sinten? Mereka. Lah kaya kiai-kiai NU ora tau bengok-bengok ngoten niku. Ngapa bengok-bengok? Saatnya kita kembali kepada Al-Qur'an. Kenapa mereka mengatakan itu? Berarti selama ini mereka meninggalkan Al-Qur'an. Kenapa mereka mengatakan saatnya kembali kepada Al-Hadis? Berarti selama ini mereka meninggalkan Al-Hadis. Lah napa kiai-kiai NU ora tau bengok-bengok saatnya kita kembali ke Al-Qur'an, kembali ke Al-Hadis? Soale wong NU tidak pernah meninggalkan Qur'an, tidak pernah meninggalkan hadis. Dan tidak perlu bengok-bengok. Ya digawe santai mawon. Kabeh disalah-salahke, kabeh dikafir-kafirke, kabeh dibid'ah-bid'ahke. Pertanyaan kula, apa surgane mau untal dhewe? Ngene apa mboten, Mbak? Maka alhamdulillahirabbil alamin awake dhewe iso sowan mriki nderek pengajian hal merga digawe iso kali Allah Kang Maha iso. Mila mungkin ajeng kula terangke sak janjene hakikat hal niku napa to? Napa to Pak Kiai Dawamuddin? Niku Dawamuddin 10 ngoten. Berarti no Dawam 1, Dawam 2, Dawam 3, Dawam 4 ngoten. Oh, kalau ke 10. Ora mak terus sik kok. Goblok sing nulis kuwi kok. Kudune Kiai Dawamuddin ke 10. Lah ngono kuwi lah Kiai Dawamuddin 10 berarti ana 1, Kiai Dawamuddin 1, Kiai Dawamuddin 2. Radong. Kok pikirku Dawamuddin kok akeh men. Kaya penyanyi sing akeh dulure siji Maggie Z, ana Maggie A, Maggie B, Maggie C, Maggie D. Iki ya Dawamuddin 1, Dawamuddin 2, Dawamuddin 3 ngono. Apa gege iki mung tulisan taun wingi tulis templeke meneh ngono kuwi tok iki. Wala kere kere ra modal wanitiane. Iso iki kiyene mulih ra disangoni ya iso. Masuk wae kok matamu ngono masuk ora masuk. Dadi nyuwun sewu. Wis matur nuwun karo Gusti Allah bareng-bareng. Mbon saged sowan mriki ana pengajian hall. Kula wingi pengajian hall teng Lampung, Kiai sinten? Ahmad, Kiai Abdul Halim Maftuhin. Niku putune Mbah Maksum Ahmad Lasem. Sing teko wong 20.000. Kula terangke hall niku napa. Ila disyukuri bareng-bareng alhamdulillah saged sowan sawang-sarang mriki pengajian hall. Matur nuwun kali Gusti Allah. Mergo kula panjenengan sami saged disowan kita mriki mergo sampun dikersake kali Gusti Allah. Ana sing takon kali kula. Buktine napa Gus? Lak menungso niku ra iso apa-apa, Allah niku iso apa-apa. Ha kula buktekke wis. Ayo, cara gampange ngeten. Ngaji tasawuf niku. Bu. Kula buktekke menungso niku ra iso apa-apa, Allah niku iso apa-apa. Kula buktekke. Yen menungso niku iso, iso apa-apa? Kudune polisi niku omahe paling aman. Soale napa? Wong polisi niku pekerjaane ngamanke omahe wong liya. Ning nyatane akeh omahe polisi ya kemalingan. Ki berarti polisi ki ra iso apa-apa. Kejaba digawe iso kali Allah Kang Maha iso. Yen menungso niku iso tenan kudune. Kudune lho niki. Kudune guru niku anake paling pinter. Soale napa le? Wong guru ki pekerjaane minterke anake wong liya. Ning nyatane ya akeh anake guru goblok. Kuwi berarti guru ra iso apa-apa. Lah didelok sangka profesine kudune dokter niku awake paling sehat, umure paling dawa. Soale napa? Wong dokter niku pekerjaane nyehatke wong liya. Ning nyatane dokter ya lara. Kuwi berarti dokter ra iso apa-apa. Mila kula sering matur lak diarani dokter niku pinter kula ora trima. Dokter niku goblok. Buktine napa? Saben wong teko ditakoni, goblok. Lak pinter ngopo dadak takon? Goblok. Sing pinter niku lak mung siji. Sinten? Dokter hewan. Ora tau ditakoni langsung disuntik. Ora ono sapi teko takoni sapi kuwi lara apa? Ora pekok ora. Ono iki dokter nesu kali kula. Ah sing goblok ya wong Islam, Gus. Lah napa Pak Dokter? Wah cethok. Wong ngentut sing ngentut bokonge kok ngopo wudu sing diraupi raine ngono. Cangkem turah ya. Jawabane apa le? Jawabane gampang. Ngopo wong Islam niku sing ngentut bokonge wudu sing diraupi raine? Ya padha kali Pak Dokter. Ngopo sing lara matane kok sing disuntik bokonge? Mbok matane kuwi disuntik aku. Bu, lan jenengan lara mata sing disuntik matane napa bokonge? Di dokter ki ora iso apa-apa. Sing iso namung Allah. Sing cetha meneh. Kalau memang manusia itu bisa kudune. Tukang bangunan niku omahe paling apik. Soale napa wong tukang bangunan niku pekerjaane gaweke omah wong liya. Ning nyatane akeh tukang bangunan ra duwe omah. Wonge ya teko iki. Ya melu guyu tenan. Jadi menungsa niku ora isa napa-napa. Mila dipun syukuri alhamdulillahirabbil alamin, kula ka panjenengan iso disowanke mriki mergo sampun dikersake kali Gusti Allah. Kula jenerangke babakan haul, babakan kematian, babakan donga, apakah benar orang hidup doanya diterima oleh yang mati? Kowe nyanyi dhisik le, men aku ora lemes-lemes banget suaraku ta. Kowe nyanyi nduk ning kene mung majang rayu ngopo? Lagune sing apik, sing gaul titik, kimcil kepolen lah apa. Apa kelingan mantan? Apa jambu alas? Jambu alas ning tengah sawah wae limo sing mateng loro. Ayo ngaji sareng Gus Miftah sing isih rondo ndang entuk jodoh ngono kowe. Aku ngerti rondo-rondo kae. Apa-apa lagune cak dikin cinta tak terpisahkan. Oh. Tekku iki aja nggo dolanan, mergo tekku sagede kentongan ngono kan. Isa apa ora? Aku apa-apa isa kok. Apa-apa liyane. Ditinggal rabi ya ora apa-apa. Wah, apa kuwi? Wis terserah awakmu lagune apa. Apa anu apa kae Wahyu Kidung Kolosebo, Kidung Wahyu Kolosebo iso apa? Eh? Apanya? Kuncine rong iso. Oh, kunci Inggris karo kunci pas kok ra iso. Yes, ya alal waton wae ben pecah bancer seneng. Bangkitlah hai bangsaku, kuwi tok. Kira niat banget iki. Iki mergo anggarane ra jelas ya. Iyalah. Ya selawatan kali kula mawon ra mutu niki. Jenenge swaraku ya entek, bengok-bengok aku wegah. Ora apa, selawatane ala wong NU. Shallu ala Nabi Muhammad. Sembung ae banter rak dong aku tangi lunas. Sing ora bengok mulih meteng. Amin. Saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah kanggo njaluk donga wacan Quran najan sakalimah lamun ora dikirimi banjur bali brebes mili bali nang kuburan mangku tangan tetangisan soli aja nganggo kuwi kaya dangdutan nggo melodi tok iki wae sing sadu malah cret cret cret crot opo kuwi wong sakmene mbane niki pemain musik sing paling pelit sinten nika pelit ya digesek dhewe durungokke dhewe melodi tok wae, melodi tok wae. Sing sing sadu le. Iku acak ben kalingan mati kok malah tangtung-tangtung. Nggo sing banter. Sholim wa salim da iman alamada. Sholim wa salim da iman alamada. Ulangi sholli wa sallim da iman ala mada sholli wa sallim da iman ala mada wal ali wal ashabi maqdu wajan Quran najan sakalimah lamun ora dikirimi banjur bali brebes mili bali nang kuburan mangku tangan tetangisan sholli wa sallim bali ning alam donya bakal taring kesih donyaku sing isih ana sholli wa sallim da iman ala humada sholli wa sallim da iman ala humada wal ali wal ashab Muhammad. Ana sing takon kali kula, modele dakwae wong NU kadang-kadang kok dadak nganggo budaya, nganggo seni lagu. Pripun to niku? Niku pinter-pintere Wali Songo jaman biyen. Wali Songo niku nyuwun sewu, jaman biyen niku nerangke agama niku ora kakean maca ayat. Ora kok ora ngerti ayat, ngerti. Soale Wali Songo niku ngukur kemampuane masyarakat. Mila kadang-kadang wong niku dakwah gagal di mana? Karena sing dadi ukuran niku kemampuan sendiri bukan kemampuan masyarakat. Mila kula niku biasa ketemu Kiai Ampuh niku lak salat mung salat fardhu tok. Qobliyah kali ba'diyah niku mboten dinggo. Ora gelem qobliyah karo ba'diyah, soale ngukur kemampuane masyarakat. Lah masyarakat e kudu kon ba'diyah qobliyah, ya tandure kapan? Engko ning masjid kesuwen malah ra tandur-tandur. Mila kiai-kiai niku nyuwun sewu menyelesaikan masalah tanpa masalah. Beda karo awakmu. Menyelesaikan masalah nambah masalah. Niku. Lah kiai-kiai eno niku nerangke babagan agama, jarang sing nganggo ayat ndake-ndake. Nerangke seluku-seluku batok, nerangke babakan toharoh, cukup nganggo lagu judule seluku-seluku batok. Batok e ela elo, sira mau menyang Solo, leole payung mutok. Niku nerangke babakan toharoh. Saged napa mboten, Bu? Kok ingah-ingih ta iki? Bu, jenengan tahu krungu lagu seluku-seluku batok? Saged. Seluku. Loh, kok lagune ngono kuwi? Seluku seluku batok batok ela elo siro menyang Solo kurang banter. Seluku seluku batok batok ela elo siro menyang Solo. Terus ma lo lo lo lo ba wong mati ora obah yen noba meteni bocah hop. Niki sing kula geseh ora padha kalih kula. Kudune yen nobah medeni bocah, yen urip ayong ibadah, duwe ta sing mau pikir. Ngandur upamu kaya kotak infak lele. Dulangi, Nduk, ayo. Ma jentit. Nanti suara aku kintek apa menakin lo lo lo lo lo bang wong mati ora obah yen obah medeni bocah yen urip ayung ibadah Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Tin Adadama Allahumma Salim ala Sayyidina cukup seluku-seluku batok, seluku-seluku batok, huslu-huslu batnaka, mandikanlah batinmu. Batok ilailu batnuhu la ilaha illallah. Batin sing apik niku gumantung marang Gusti Allah. Siramo aduso menyang mangkat Solo salat. Arep salat adus. Oleh-oleh payung muto. La ilaha illallah hayyum mauta. Hidup dan matiku hanya untuk Allah. Jadi lah awake dhewe saiki nyanyi selawat ngaji kuwi ana ajarane lho. Termasuk puji-pujian teng masjid teng langgar niku ana ajaranane. Kula nate haji tahun 2015 ketemu kanca kula Muhammadiyah. Kae Gus rungokno. Mekah Madinah ki lho baradan ra puji-pujian. Ngopo ning Kendal kae kok puji-pujian? Kula jawab beda. Bedane napa? Mekah Madinah urung adan masjide wis kebak. Lah ning Kendal sing pujian cangkeme nganti sempal ya ra mangkat-mangkat. Ila mbok ya sing nom-nom kuwi ya ngerti ya le, sing adan ki lek iso aja wong tuwa-tuwa wis subuh sing adan umur 70 tahun. Sing nom-nom ki nang ndi? Micek. Kula tau krungu Pak, adan udan adem subuh sing adan 70 tahun. Bang. Adan model apa? Bang malah kaya pedet to. Ini kadang-kadang pujian iki cara wong tuwa lho. Astagfirullahal ngadim. Astagfirullahal ngadim. Innallaha ghafurur rahim. Lalah mampu ngapak titik ya Allah Gusti inyong nyuwun ngapura sekata itu sa inyong lantusani bapak biyung inyong sing mangkat sholat sopo mung inyang inyong. Jadi pinter wong NU wali songo biyen ngoten niku modele. Nerangke babakan pejabat supaya ora korupsi, cukup nganggo lagu judule gundul-gundul. Pinter. Nerangke babakan wong mati haul, ora perlu diwaca ayat kul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Ora perlu, cukup nganggo lagu judule turi-turi. Turi-turi putih niku lak isine babakan kematian to. Bu. Turi, turi putih ditandur. Turi putih ditandur. Wong Kendal sira kabeh tak tuturi wong kuwi yen wis mati dibungkus kain kafan rupane putih. Kain kafan rupane putih niku hukume wajib napa sunah? Sok tahu. Sunah. Ora tahu ngaji kok sunah. Ora wajib. Dadi kaya ibu-ibu niku pengen esuk mati kain kafan rupane pink ora apa-apa. Paling melekate batin, wow kimcil nih ngono. Ora apa-apa. Kaleng-kaleng, Bro. Ana kae ibu-ibu, aku pengen kain kafan rupane ungu, malaikate bengok rondo. Kowe lek tak tak saranke, wis lak mati kain kafan rupane ijo wae. Malah bener mlebu liang kubur ra bakal takoni malaikat munkar nakir, soalnya apa dikira lontong. Aman we, Bro. Ora bakal takoni langsung diuntal. Dibungkus kain kafan rupane putih. Ditandur niku artine dikubur. Kebon Agung niku artine kuburan. Supaya ngerti niku kuburan biasane diwenehi patok. Yen patok siji jenenge tenger, kuburan niku patoke loro berarti tenger-tenger. Mila napa wong NU niku lek ana wong mati kok didongake soale sing mati tenger-tenger. Napa wali songo ngawur, ora niku ana hadise. Hadisnya bagus, yang membuktikan bahwa orang mati niku dengar-dengar. Oh no, al-mayyitu fi qabri kal-ghoriq al-mughawis yang tadiru da'watan talhaku min abi au min akhi au min sadiqin lahu wa idala khikotu kanat ahabba ilai minat dunya wa mafiha wa anna hadayal ahya lil amwat ad-du'a wal istighfar. Ayo, saya kira takon. Sopo sing kondon dongake wong mati rono dalile. Ono. Awakmu ora tau maca dalile kok ngomong ora ono ora ono. Kaya ning Solo niku. Selamatan haram, bid'ah sesat neraka. Gara-gara selamatan tuku beras ning pasar bakule beras melu dosa. Berase dimasak dadi sego nggih berkat, gawa mulih keluargane melu mangan, keluargane melu dosa. Berkate rantek pakake pitik-pitike melu dosa. Dancuk, dancuk aku. Pitik barang melu dosa ini. Oh, mau menangan dewe. Kula tak takoni, Gus Miftah bisa enggak membuktikan doanya orang hidup diterima oleh yang mati? Wis deloken iki lho ayat, hadise. Al mayitu fi qabri kal kharik al mughawis. Mayit itu di dalam kuburnya seperti orang yang terombang-ambing yang membutuhkan pertolongan. Tenger-tenger deh. Yang tadiru dakwatan, mereka menunggu doa. Doa dari siapa? Talhaku min abihi. Doa yang diharapkan dari bapak ibunya. Au min akhihi atau dari saudara-saudaranya. Au min sodikin lahu atau dari kanca-kancanya. Kanca-kancanya bahasa Indonesianya apa? Oh, teman-teman kaya Ipin Upin, teman-teman. Kalau niku wegah ngaji teng TV teng Jakarta niku tak jane niku. Wah, kadang-kadang kagok ngomong Jawa di Indonesia iki. Akeh laline luput. Soalnya kata bahasa Jawa ra ono Indonesiane. Contone nguyuh anyang-anyangan. Ayo kowe tak takon. Apa bahasa Indonesiane? Ora ono. Mosok kencing tawar-menawar ora mu. Nyang-nyangan jenenge. Nguyuh anyang-anyangan niku bahasa Indonesiane kencing makcrit-makcrit. Kalau niku wegah ngaji teng TV teng Jakarta niku tak jane niku. Wah, kadang-kadang kagok ngomong Jawa di Indonesia iki. Akeh laline luput. Soale kata bahasa Jawa ra ono Indonesiane. Contone nguyuh anyang-anyangan. Ayo kowe tak takon. Apa bahasa Indonesiane? Ora ono. Mosok kencing tawar-menawar ora mu. Nyang-nyangan jenenge. Nguyuh anyang-anyangan niku bahasa Indonesiane kencing makcrit-makcrit. Kok kata lho Pak, bahasa Jawa ora ono Indonesiane niku kata lho. Mususi beras, napa bahasa Indonesiane Bu? Apa? Mencuci. Teneh ora ono bedane beras karo sempak, Bu, Bu dicuci. Lah bahasa Jawane beras niku dipususi, beras niku sempak niku diumbahi gitu. Angel bahasa Jawa. Wong bahasa Jawa iki padha-padha teleke metune kok silit beda rega jenenge ya beda. Iki jenenge sapa iki? Roke tak takoni. Teleke pitik jenenge apa, Is? Lencong winto. Teleke wedhus jenenge apa, Is? Ya mentil. Teleke sapi jenenge apa, Is? Telek pong. Pantesan tak ajak ngaji apa-apa ora iso bono uteke kebak telek. Lha sing lucu umroh haji. Kula lan go blangkon mlebu teng Madinah. Takoni karo wong Madinah, "Mahada, iki apa?" Mumet ndasku blangkon bahasa Arab e apa? Akhirnya kula jawab, "Hada blangkon." Ora ngerti aku bahasa Arab apa. Mahua blangkon. Blangkon niku apa? Momen meneh kula ina urak si wadai endas. Akhirnya blangkon kula dijaluk diombang ngambung. Ya kecut tok goblok aku. Aku ora tau ngambung blangkon niku dhewe. Mila napa to, Pak? Kula niku seneng manggon teng tanah Jawa. Kula niku lah asline Ponorogo lahir teng Lampung. Bapak ibu kula teng Lampung mriku. Puja Kesuma lah, putra Jawa kelahiran Sumatera. Larok iki Indo Pakistan, bapane iblis ibune setan. Ora Is. Ya semoga-moga Rois panjang umur. Amin. Tegese wong sak donya mati Rois urip dhewe. Amin. Lha nek tanah Jawa niku tanah sing paling nyenengke, Pak, tanah sing malati nyenengke tanah Jawa niku. Mila bahasa Jawa niku bahasa sing paling sugih sak donya niku nggih bahasa Jawa. Kata bahasa Jawa ora ono bahasa Indonesia nih. Bahasa Jawa ora ono bahasa Arab. Mangan niku bahasa Arab mung siji akala yakulu kul. Bahasa Jawa nih mbok 10 ono dahar, nedyo, mangan, maem, madyang, nguntal, badok, gaglak, nyekek, nutul. Lho, sinten niku? Pak Kiai Kendal nembe napa? Dahar. Sapa kae? Banjur nembe napa? Nedo. Sapa kae? Rois nembe napa? Badok. Umpamane. Jowo ki ampuh ngono. Yang lucu kula ana wong Australia dugi teng pondok kula. Suguh macam-macam ra dipangan. Akhire bojoku jengkel masake sayur bung karo godhoke telo. Malah sangkeme doyan. Lah takon kula what is this iki apa? Aku lo mikir. Bungki bahasa Inggris e apa? Akhirnya kula jawab this is a bung. Katakan kula what is the meaning of bung? Bung itu apa? Nggih kula jawab bung is the young bamboo. Bung itu adalah bambu muda. Malah nyelekop, amazing, super. Kenapa mister? Bambu muda saja enaknya kayak gini, apalagi yang tua. Aroma berakot apa cangkem celutak. Kayak rayap cangkemmu aku. Amin sodikin lahu atau dari kanca-kancanya. Wa idala khikot hu. Dan tatkala doa itu sudah diterima oleh si mayit, kanat ahabba ilaihi minat dunya wa mafiha, sesungguhnya doa tersebut lebih disukai oleh si mayit daripada dunia seisinya. Jadi Isra'il, lah bapakmu mati, kuwi mau kirimi donga, kuwi luwe nyenengke daripada mau kirimi Fortuner. Ora sama kirimi Fortuner, bapakmu yura gablek Fortuner. Wa anna hadayal ahya lil amwat, karena sesungguhnya hadiah orang hidup kepada yang mati addu'a wal istighfar, dungolan istighfar. Dadi pintere wali songo iki ngoten niku ketoke mung lagu, tapi niku hadis niku ayat. Lah wong-wong sakniki ora paham. Soalnya napa ngandalke akal ora ngandalke ati. Kamangka nampa ajaran agama niku kudune luwih dhisikke ati tinimbang akal. Akal sing manut ati ora am ati sing manut akal. Lah sakniki napa-napa akal, napa-napa akal. Dadi tak apa-apa takokke dalil. Gus tak takon, apa? Ngopo to wong NU ke lek maca dalil ndase diubah-ubahke. Ngono dadi masalah sakniki. Wong kaya awake dhewe niku lek maca donga lek ndase diubah-ubahke to. Nggih napa mboten? Ana sing manduk-manduk afdhalu dzikri fa alam annahu la la illallah la la illallah. Sing nyerong ya ana afdhalu dzikri fa alam annahu la la illallah la la illallah. Sing kaya entung ya ana ndilor ndikidul. Afdhalu dzikri fa alam annahu la la illallah la la illallah. Ana. Enten apa mboten? Ana. Ana. Sing kemayu ya ana. Mbah kaume kene ketok. Allahu dzikri falam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ngono ki ya ana. Enten apa mboten? Ana wonge ya teko iki. Tahlilok kemayu. Allahu dzikri falam annahu la ilaha illallah. Sing gualak ya ana. Allahu dzikri falam annahu la ilaha illallah la ilaha illallah sing cowo pet yo ana le Allahu dzikri falam annahu la la illallah la illallah la la illallah ngono ki dadak ditakokke apa kuwi ki ana dasare oleh apa ora lak kula sing jawab oleh alasane napa Gus njuk ngapa wong ndas-ndase dhewe sing ora kena niku maca tahlil karo ngobahke ndase kancane. Umpamane sandingku rois Abdullah dzikri pala menahu. La la illallah la la illallah. Kuwi wong peko. Lah sing ndombake ndase dhewe njuk ngopo? Apa-apa ora oleh, apa-apa ora oleh. Apa beda Gus maca tahlil ngobake ndas karo ora? Ya beda. Bedane teng pundi? Cetha. Wong maca tahlil ngobake ndas niku padha karo jenengan gawe wedang kopi ana jarange, ana gulane, ana kopine. Disuntak diaduk rasane enak. Nggih napa mboten, Bu? Lah maca tahlil ra ngobake ndas padha karo gawe kopi ana gulane, ana kopine, ana jarange tapi ra diaduk-aduk ya ora enak. Ayo tak takon ibu-ibu. Ibu, jenengan milih sing meneng napa sing diaduk-aduk? Loh, diaduk-aduk. Masa maca tahlil kok sepaneng afdhal dzikri fala manahu. La la illallah la la illallah la la illallah. Ya ora kepenak. Goblok temen. Kula tadi kelingan nih, teng Payaman Magelang niku ana Kiai Kondang Waliullah namine sinten Mbah Sirot Payaman. Niku gurune Mbah Khudori. Mbah Khudori niku bapakne Gus Yusuf Khudori niku. Niku nyuwun sewu. Ana Banser karo Ansor Bahsul Masail. Bahsul Masail niku napa to? Golek-golek masalah. Oh, Bahsul Masail sebenarnya golek-golek masalah kuwi Mas. Ah, begitu maca kitab kabeh, apa dasare wong NU maca tahlil ngobah kindas? Ora ketemu ra rampung-rampung. Mbah Sirot tek rawuh. Mbah Sirot rawuh kabeh ngadeg nyumbangake Mbah Sirot. Mbah Sirot ngersake ngunjuk kopi. Begitu kopi ini teko, kali Mbak Sira diunjuk. Rampung unjuk kopi ini, aku ngerasa ke kopi ini ku enak. Mbak Sira ini aku ngobang ke Sirah. Enak, diombe meneh. Enak, sampai entek. Begitu Mbak Sira kundur, Bahsul Masail tidak dilanjutkan. Kenapa? Sudah ketemu jawabannya. Jawabannya apa? Lama ngombe kopi rasane enak ngobahi endas. Apa meneh maca tahlil sing luweh nikmat daripada ngunjuk kopi. Mila lumrah yen ngobahi endas. Kok jangan kan tahlil bar kelon karo bojone rampung iki lho. Enak ora is. Masa sing diopahke bokonge lah ya ora is. Jadi kiai-kiai NU niku Pak ngrampunge masalah niku ora perlu sepaneng. Oh nyantai-nyantai niku. Jenengan nate mireng. Ngopo cangkeme iku? Malah cangkemmu misu-misu asu iki ngopo ya. Jenengan peso Mbah Bisri Mustofa. Mbah Bisri Mustofa niku ramane Mbah Yai Mustofa Bisri. Bapakne Gusmus. Ana wong Cina Islam, bapakne Cina Kristen. Bapakne ndelalah mati, sing Kristen niku mati. Niku lho cara-cara kiai-kiai NU niku. Bapakne sing Kristen niku mati. Anake sing Islam niku matur kali Mbah Bisri, "Mbah, mbok bapak kula disolati. Wong kula Islam kok senajan to bapak kula Kristen." Mbah Bisri njogo perasaane anake niki. Lah duh, wong Kristen kok kon nyolati. Lah cara kiai-kiai sing atus niku, "Ra iso, bapakmu Kristen kok kon nyolati." Mbah Bisri mboten tetep tindak, tindake wancine salat duhur. Begitu sholat ning arep jenazah, akhirnya Mbah Bisri sak jamaah niku sholat duhur. Lah anake sing Islam niku mau protes, "Mbah Yai, kok sholatnya jenazah mboten kados biasane?" Napa jawabane Mbah Bisri? "Oh, beda, soal iki paket khusus." Tadi kiai-kiai niku ngrampunge masalah mboten sepaneng, Pak. Teng Kudus ya ana kiai. Namine Mbah Raden Asnawi. Di pondok namine Asnawiyah. Niku tau dijebak karo wong Cina Kristen disuguh daging asu kali daging babi damel suguhan. Tujuane mung pengen gawe wirang Mbah Asnawi. Didahar kali Mbah Asnawi, didahar. Begitu rampung didahar, karper diwirang-wirangke ning ngarepe jamaah liyane. "Pak Kiai, Anda tahu enggak yang dimakan tadi daging apa?" "Enggak tahu." Jawabane sing cinane niki napa? "Yang Anda makan tadi adalah daging babi." Karepe Pak Kiai ben isin. Jawabane Pak Kiai napa? "Matur nuwun, le aku ora ngerti. Lah ning Islam ki ora ngerti dadi halal. Bono daging babi ki enak tenan." Karepe gawe isin. Lho wong niku larang ngerti. Larang ngerti lah mboten haram mak nggih. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Dadi kiai-kiai niku nyantai. Mbah Ahmad Khalil Bangkalan. Syekh Ahmad Khalil Al Bangkalan niki waline Madura. Napa dipun wastani Al Bangkalani mergo tiyang Bangkalan. Dateng Semarang ana Mbah Soleh Darat Asamarongi mergo wong Semarang. Mbahne Mbah Ma'ruf Amin niku namine Syekh Nawawi Al Bantani mergo wong Banten. Syekh Ahmad Khatib Al Minangkabawi mergo wong Minangkabau. Sesuk Gus Miftah Al Kalasani mergo wong Kalasan. Sing paling rapenak Habib Syekh sesuk. Habib Syekh bin Abdul Qadir Asagaf Asolole mergo wong Solo to? Asolole. Neng awakmu rasane koneko susu Habib saya bengok sallallahu Nabi Muhammad sallallahu tabuk cangkemmu. Mbah Ahmad Khalil iku nembe ngajar santri. Ana wong, "Mbah, niku ana wong mati jamake dhewe. Nyuwun sing nalke jenengan, ganggu wong ngajar wae. Pokoke kudu jenengan." Akhire nalkine Mbah Ahmad Khalil iku napa? Begitu mara ning kuburan, nyuwun sewu ning jenazah Mbah Ahmad Khalil ngendikan, "Eh malaikat, jenazah, aku sih ngajar. Kowe engko lak takoni karo malaikat jawaban sih nunggu Mbah Ahmad Khalil." Lha nek rampung to. Rampung. Lah akhire kiai-kiai sami takon. "Lak sesuk jenengan takoni karo malaikat pripun? Aku nunggu ketuaku, sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Dadi cara kiai-kiai anu niku ngrampunge masalah ya cukup nganggo guyon. Tapi ana isine, ora perlu sepaneng. Kaya kula takoni, "Gus Miftah bisa enggak membuktikan doanya orang hidup diterima oleh yang mati?" "Bisa." Contohnya pripun? "Gampang, aku kirim surat kepada yang terhormat Sahibul Fadilah wal Karamah wal Maksiyah Rais umpamane." Jadi ya karomah ya maksiyah lah pokoknya. Dengan alamat ngendi kuwi? Rawo Rowom Braten, Kecamatan apa? Ringinarum, Kabupaten Kendal, Semarang. Jawa Tengah. Pengirim surat Gus Miftah dengan alamat Pondok Pesantren Ora Aji Tundan Purwomatani Kalasan Sleman Yogyakarta. Surat kula titipke Pak Pos. Niki pengin kula mbuktekke dungane awake dhewe ditampa kalih Kiai Dawamudin. Surat kula titipke Pak Pos. Pak Pos tulung surati diterke ngene Rois. Tiange sing pundi Gus? Sing irmange lho. Apa kuwi irenge? Masya Allah. Alamatnya pun di Rowo Braten. Akhirnya Pak Pos nggawa surat kula mangkat ning Kendal. Kilat khusus. Kilat khusus. Begitu dugi Kendal, kemungkinan yang terjadi dengan surat saya dua hal. Yen surat kula ditampa karo Rois, surat kula ora balik. Yen surat kula balik, berarti surat kula ora ditampa karo Rois. Bu, Pak, jenengan mau kirim Fatihah ke Mbah Dawamudin apa mboten? Jenengan mau kirim surat Fatihah ke Mbah Dawamudin apa mboten? Kirim. Balik apa mboten? Yen mboten balik berarti ditampa ora percaya Rois modaro. Ditampa is. Lah apa wong mati niku lak dikirimi donga ngerti? Ya ngerti. Jenengan nak liwat kuburan disunahke uluk salam napa mboten? Assalamualaikum ya ahlal kubur atau assalamualaikum ya ahlat diyar. Uluk salam niku hukumnya napa? Sunnah. Jawab salam hukumnya wajib. Berarti salamin jenengan dijawab mboten kali ahli kubur. Dijawab. Kok kula mboten krungu jawabane Gus, yen krungu awakmu mlayu. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Waalaikumsalam. Mbok bansere mlayu. Dancuk mlayu. Mbok tenan. Tapi ingat, walaupun menjawab salam hukumnya wajib, ada salam yang tidak boleh dijawab. Salamnya siapa? Salamnya imam di dalam sholat. Ojo mau jawab. Hambiar kok sholat. Rampung sholat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mbak Kiai. Niki lho, cerdase wong NU niku teng mriki niki. Menyelesaikan masalah karo guyon mohon rampung. Enggak perlu bengok-bengok macam-macam. Bu. Napa Kanjeng Nabi Muhammad yang diperingati maulidnya ada maulutan? Kok kiai yang diperingati haulnya? Beda. Kenapa Nabi Muhammad yang diperingati maulidnya? Karena Nabi Muhammad itu dari lahir sampai sedo niku mesti apik. Kenapa kiai yang diperingati haulnya? Karena bisa jadi kiai niku awale elek matine apik, awale preman matine dadi waliullah niku kathah. Maka yang diperingati adalah hari kematiannya. Kenapa yang diperingati hari kematiannya? Karena hari kematian niku sing iso ndadekke cerita iki sing mati wong apik apa sing elek. Mila lak sing apik haule diperingati. Gus Dur apik haul. Gini apa mboten? Wali-wali niku apik haul. Soekarno apik haul. Gus Dur apik haul. Sapa meneh? Rois embo modare kaya ngapa aku ora ngerti kok. Lah, pokok ngece, kae mesti bojone kae. Rondo wali. Ana tangis kelayung-layung tangisi rondo atine bingung. Nangis saben bengi turu dhewe rono sing ngancani ditumpaki arang-arang rondo iki mesti iki kae ngopo kae ora cengeng pertanyaannya kenapa Mbah Dawamudin niki dihauli? Mergo Mbah Dawamudin pun ninggalke cerita sing ape. Mila jenengan kabeh lak pengen matine diperingati di Khali, ya kudu ninggalke cerita sing ape. Soale napa wong urip niku tugase namung keng gawe cerita. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Mung kon gawe cerita le, awake dhewe ning kene iki yo gawe cerita. Dadi sesuk nek kula mati bakal diceritake kali tiang Rowo Braten, kae mbiyen Gus Miftah tau ngaji ning kene, nggarapi bocah ingah-ingih jenenge Rois. Niku bakal yo dadi cerita is. Wong-wong niku lak sing ampun-ampun niku lak kabeh ninggal cerita. Presiden Indonesia niku lho kabeh sakniki ninggal cerita. Presiden pertama Soekarno. Napa ceritane? Okeh bojone, okeh anake cerita. Soeharto berkuasane lama, oke bondone cerita. Ngene apa mboten? Bahkan jenenge sakniki Pak Harto kangen kali awake dhewe. Sanggon-gon takon ning bokong trek piye le kabare sih na jaman kuto. Cerita niku. Gus Dur nggih tinggal cerita, presiden sing ra iso ndelok tapi iso nguasai dunia. Cerita. Menolak Gus Dur dinyek kula ya ora trima. Nika njen matane ra iso ndelok tapi atine padhang. Sing matane ra iso ndelok atine padhang teng Indonesia niku mung ana loro, siji Gus Dur, nomor loro si buta dari gua hantu. Awakmu ngerti si buta dari gua hantu ke sing digendong sapa? Rois. Oke munyuk ding ya lali. Mirip kowe es guys. Ya cerita. Saniki Pak Jokowi nggih gawe cerita. Gawe cerita bangun tol Jakarta Surabaya. Niku nggih gawe cerita. Awake dhewe urip nggih gawe cerita. Kula nggih gawe cerita. Sing kedah jenengan pahami, cerita sing paling disenengi kalau Allah niku cerita sing apik. Mila Al-Qur'an dawuh innallaha yuhibbul muzinin. Mila kok ana mbah apik dicitakke. Contone Mbah Dawamudin. Lah ora apik ora mungkin ditulis ning kono jenenge. Senajan Dawamudin ana 10 iki sing ndi aku ora dong aku. Ewadene Mbah Dawamudin di khauli mergo ninggalke cerita sing apik. Kok ana putu ora tau khauli mbahne utawa ora tau nyritake mbahne, kuwi biasane mbahne ora ninggal cerita sing apik. Kok kowe ora tau cerita mbahmu to? Ah mbahku bajingan kok. Mesti ngoten iku. Ayo. Dan yang perlu Anda pahami, durasi kita membuat cerita itu tidak lama, mung antara gegem lan begar. Maksudnya apa? Bayi lahir dalam keadaan gegem, wong mati dalam keadaan begar. Ora suwe mung biar pet. Gawe ceritane mung dalam keadaan gegem dan begar. Bayi lahir iku tangane mesti gegem. Ora ana bayi lahir tangane begar. Teneh ngerusak dalan. Ngantol ning dalan malah metu-metu. Apa meneh kukune dawa nyakari bareng kok malah. Malah gondeli mbokne bareng. Ayo, gegem. Napa bayi niku lahir tangane gegem? Mergo seolah-olah wong urip ning alam donya niku pengen genggam dunia beserta isine. Kabeh karepe digegem. Nggih napa mboten, Bu? Omah digegem, tanah digegem, lemper digegem. Kayak gegem lemper kayak. Ayo. HP digegem, rokok digegem. Nggih napa mboten, Bu? Mobil digegem. Bojone tanggane digegem. Kabeh karepe digegem. Tapi sak kuat-kuate awake dhewe gegem bondo donya, begitu mati tangane mesti begar. Napa? Ana wong mati tangane gegem? Ora ana, kecuali petinju mati ning ring. Mesti tangane begar. Karepe napa? Sak kuat-kuate awake dhewe gegem bondo donya, pada akhirnya dilepas juga. Omah cul, mobil cul, tanah cul, bojo cul. Mila kula anten siir. Yen wis mati bondo ra melu. Buktine napa? Bakul helm. Senajan tuh helmnya oke, mati ndase yo ora nganggo helm. Yen wis mati bondo ra melu. Bojo ayu wis ana sing nemu, wis ana sing nemu. Sing nemu sapa? Rois. Sing ning kubur rasane lara, anak bojo ra tau ndonga. Sing ning kubur padha tangisan, anak bojo rebutan warisan. Salatullah bojomu gelem dongake awakmu, anak-anakmu gelem dongake awakmu, awakmu wis mati tak dongake dhisik anak-anakmu. Bocah cilik diwulang ngaji, yen wis gedhe dadi kiai kaya ngono yo ora diamin ke ya Allah. Ah telat malaikate minggat, Bu kesuwen. Kene iki suarane entek bengok-bengok dongake dadi kiai malah mung ndomblong. Tahu kamu penasaran dengan kacamataku. Diulangi nggih. Diamin ki ya. Aja telat ya. Bareng-bareng ya. yang kompak ya. Prok prok prok jadi apa? Yai. Bocah cilik diwulang ngaji. Durung. Mau telat. Iki kesusu. Oh cangkem kurung rampung wis samin. Diasar wong wedok cangkeme loro. Lah aku wis mingkem kiai baru amin. Kene iki urung rampung kok wis amin. Wis tuwek kemenye. Tungkake mletek-mletek. Ngono undang-undangane mamah. Halah-halah. Mamah bojone Rois kok mamah. Mamah iya Bapak Rois. Papa harus mau kemana? Nimpal teletong. Alah, papa kok nimpal es, Rois. Dulangi. Dulangi ya. Ajak ke susu ya. Ajak telat ya. Jangan kompak ya. Bocah cilik diwulang ngaji. Yen wos gede dadi kiai, dadi kiai. Urip pisan aja mung dolanan, ayo sregep nderek pengajian. Urip pisan aja mung dolanan, ayo sregep nderek selawatan. Salatullah sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ora suwe menggegem karo mbekak. Kalau bahasa lain saya apa? Wong urip niku ora suwe. Mung antara adzan lan salat. Maksude napa? Bayi lahir diadani, wong mati disolati. Adzan karo salat niku jarake ora suwe. Maka segeralah salat di belakang imam sebelum kamu disolatkan di depan imam. Di belakang imam namanya makmum, di depan imam namanya almarhum. Kula wingi ngaji kalau banji-banji nih, wah ger meneh. Wong wedok mati jenenge apa? Almarhumah. Wong lanang mati almarhum. Banji mati aluminium. Cangkem, cangkem apa? Jenengmu siapa? Suci Gus. Lawan Sucipto. Apa kuwi Sucipto? Susune lancip diganjel boto. Ono oh, banji, banji. Ora suwe, maka monggo dimanfaatke tenanan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Muga-muga sesuk awake dhewe mati iso dipengeti kalih anak turune. Amin Allahumma amin. Pun jam 2:30 pengajiane pun rampung alhamdulillah. Kula nika jeng ngaji teng Jakarta nika menti petuk kali patwal Pak Polisi men metuk nika. Kula jemangat teng Semarang budal teng Jakarta. Dadi bagi-bagi muga-muga suarane utuh sing tindak mriki atine susah kondur sami bunga. Ingkang tindak mriki awake gerah kondur sami waras. Ingkang tindak mriki utange kathah kondur sami lunas. Senajan durung iso nglunasi muga-muga sing utangi lali amin. Lah sing utangi Rois muga-muga mati. Amin. Israis. Wis dongake bangsa Indonesia muga-muga iso guyub rukun. Senajan to beda pilihan pilihan presiden, pilihan legislatif tetap rukun. Semuanya punya pilihan, tapi ingat pilihan niku munggo kula ora wajib, tapi menjaga kerukunan hukume wajib. Ojo nganti jenengan beda pilihan pilpres antara Prabowo karo Jokowi jenengan jambak-jambakan. Jenengan metenteng belani Pak Prabowo, yo tetep wae Prabowo dadi awakmu tetep tandur. Jenengan metenteng belani Pak Jokowi bapakmu sing mati, sing layat kira-kira Jokowi apa tanggane? Tanggane. Mila sing rukun-rukun mawon. Ojo gara-gara pilpres pilek awake dhewe dadi musuh-musuhan. Coblosan itu kurang ajar kok teng TPS dandane ibu-ibu sak jam nyoblose semenit. Mendingan kowe ning omah karo bojomu nyopote baju semenit nyoblose sak jam. Banser punya pilihan, ya ora apa-apa. Kowe pilihane padha karo aku ya ora apa-apa. Ora ya ora apa-apa beda-beda. Kula takoni bojoku lho, "Abah nyoblos apa? Kowe cangkem meneng ora usah kakean takon, aku nyoblos apa? Sing penting aku nyoblos awakmu." Nggih, Pak nggih. ya calak-calak barang niku cangkeme rasa ngapusi wae karo rakyat. Aku bingung lah musim ngoten iki. Ana pengajian kula mangkat dari Yogyakarta ke Kendal. Ya Allah. Nek pikir dalan iku medeni, Pak. Nandur pelem tukule gambar calak, kabung. Nandur rambutan tukule gambar calak. Templek kene wit-witan niku. Biyen niku wit-witan panggonane setan demit iblis. Niki setane lunga kabeh, kalah karo gambare calak. Bahkan setane nggumun karo calak, cangkeme merenges ra mingkem-mingkem. Jiji. Kiai-kiai aja dimanfaatke. Wong rata-rata calak niku gelem nyedak kiai arep pemilihan tok to. Dadi yo minggat. Suwe-suwe kiai mung dianggep kaya dong salam mung kaya laos. Napa niku yen ajeng masak sayur digoleki dhisik dhewe, sayure mateng diguak dhisik dhewe. Delok wae calake ngono, udunen cangkemmu delok wae. Al-Fatihah kagem Kiai Dawamuddin, Al-Fatihah. Shiratal ladzina matur nuwun wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq dina suratal mustaqim wal afu minkum assalamualaikum warahmatullahi